qiraatul Quran. Perlu kita perbanyak. Zikrullah, berzikir, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala harus memenuhi, meliputi kehidupan atau mayoritas kehidupan kita. Dimanapun kita berada, di pada tempat-tempat yang memungkinkan untuk kita berzikir kepada Allah, maka kita berzikir kepada Allah mengingatnya Subhanahu wa taala. Karena zikir merupakan salah satu sebab seseorang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Berzikir dengan zikir-zikir yang diridhai oleh Allah dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau dia berzikir dengan zikir yang tidak diajarkan oleh Rasul, maka dia tidak berkata dengan qaulan sadida. Dia berkata dengan qaulan munkaron, qaulan batilan. Sehingga semua itu harus benar-benar dilandasi dengan ilmu. Untuk kita memilih mana kata yang baik dan mana yang tidak. Untuk kita menentukan mana kata-kata yang ma'ruf dan mana yang munkar. Untuk kita bisa memilah mana kata-kata yang hak yang bisa mendatangkan ridha Allah dan mana kata-kata yang batil, kembalinya kepada al-ilm. Dengan ilmu yang kemudian Allah nyatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah kalian berkata, berucap, berlafaz suatu kata-kata atau kalimat yang kalian tidak punya dasar ilmunya. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan atau kajian malam hari ini. Mudah-mudahan sedikit yang kita bahas ini bermanfaat untuk kita semua dan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam orang-orang yang mau bersyukur dan menjaga nikmat-nikmat-Nya. Jika memang ada yang perlu disampaikan, ada kesempatan 5 atau 10 menit. Nah, tafadhol. Yang mana dulu ini? Ini dulu, Pak. Yang itu dulu. Nah, tafadhol. Kalau kita melihat kenyataan yang ada, seperti Ustaz atau ulama kita, itu awalnya harus sunnah, tapi kenapa akhirnya bisa meleset? Nah, banyak sebabnya. Di antara sebabnya adalah tidak bisa menjaga lisan untuk tidak berkata kecuali di atas al-haq, untuk tidak berkata kecuali di atas dalil dari Quran dan Sunnah. Ini di antara sebabnya. Tidak jujur. Nah, sehingga kehilangan dia jaminan Allah Subhanahu wa taala. Jaminan untuk dijaga amalan dia, diluruskan di atas siratul mustaqim. Ini diantara sebabnya. Dan masih ada beberapa sebab-sebab yang lainnya. Nah, sobat. Yang ingin saya tanyakan berhubungan dengan qaulan sajidah. Apakah contoh-contoh dari Rasul dan sahabatnya yang dilakukan dalam rangka qaulan sajidah ketika menunggu sholat isya? Jadi dari maghrib dengan sholat isya. Kemudian Dahulu pernah dikatakan bahwasanya kalau kita menunggu sholat isya dengan membaca Al-Quran, tidak ada surat tertentu yang kita baca yang kita jadikan terus-menerus. Nah, contoh apa yang pernah dicontohkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita melakukan ghibah terhadap orang ahli fitnah. Untuk pertanyaan pertama, sebatas yang saya pahami bahwa apa itu contoh yang bisa kita lakukan sebagai bentuk qaulan sadidah yang diterapkan pada waktu antara maghrib sampai isya dari bacaan-bacaan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas bahwa membaca Al-Quran secara umum tidak ditentukan dengan waktu tertentu. Membaca Al-Quran setiap waktu, siang dan malam, pagi dan sore. Nah, ini membaca Al-Quran. Kemudian ada orang punya kebiasaan membaca Al-Quran setelah sholat fajar atau antara maghrib sampai isya, dikarenakan kesempatan yang ada pada dia pada waktu itu, bukan dikarenakan keyakinan. bahwa waktu membaca Al-Quran itu hanya pada selesai sholat subuh dan antara maghrib sampai isya. Antara maghrib sampai isya. Sudah beda ini antara yang pertama dengan yang kedua. Kalau yang kedua berbahaya. Ketika dia meyakini bahwa waktu membaca Al-Quran itu antara maghrib sampai isya. Ini sudah dia berkata tanpa ilmu. Membatasi suatu batasan yang tidak dibatasi oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, membaca Al-Quran itu mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Dalam pengertian, tidak boleh ditentukan surat tertentu pada malam tertentu, kecuali apabila ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau membacanya dengan bilangan sekian kali yang tidak pernah ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas dasar itu, antara maghrib sampai isya, silakan kita baca Al-Quran, diperbolehkan dari mana saja yang dia sukai. Nah, kemudian boleh dia berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, boleh pula dia berdoa, terkhusus di antara azan dan iqamah. Terkhusus di antara waktu azan dan iqamah, ini adalah waktu doa yang sangat didengar dan dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sangat keliru kalau antara azan dan iqamah diisi dengan zikir-zikir. Ya, sangat keliru. Semestinya digunakan untuk apa? Untuk berdoa. Nah, diperbanyak doa, meminta dengan mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena waktu antara azan dan iqamah adalah waktu yang mustajab. Kemudian di antara maghrib dan isya digunakan juga untuk waktu ta'lim, waktu yang sangat baik. Tapi bukan diyakini bahwa waktu ta'lim itu hanya maghrib dan isya. Ini yang bisa saya jawab secara global tentang contoh-contoh amalan antara waktu-waktu tersebut. Kemudian pertanyaan kedua ini sangat penting, berkaitan dengan perkara riba. Apakah boleh bagi seorang muslim menyebutkan kesesatan-kesesatan ahlul bid'ah? Jawabannya pernah kita bahas di majlis ini pula. Ada sekian perkara yang disebutkan oleh para ulama, diantaranya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, kapan diperbolehkan bagi seseorang menyebutkan aib saudaranya. Kapan diperbolehkan. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini jadi yang tadi saya katakan, untuk kita bisa tahu mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, mana kata-kata yang hak, mana yang batil, mana yang bisa mendatangkan ridha Allah dan mana yang tidak, itu pun ditentukan dengan ilmu, bukan dengan perasaan. Menyebutkan aib seseorang ketika dibutuhkan, di waktu yang mau tidak mau harus disebutkan, maka itu harus disebutkan. Ketika ada seseorang yang bernama Dzul Khuwaisirah, cikal bakal kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij ini kelompoknya Usama bin Laden di zaman ini. Ya. Dan yang segaris dengan dia. Ini cikal bakalnya. Ketika Rasulullah membagikan harta pampasan perang, orang ini datang menyatakan kepada Rasul, ya. I'dil ya Muhammad. Inna hadhihi al-qismah la yuridu biha wajh Allah. Berbuat adillah wahai Muhammad. Karena sesungguhnya pembagian ini tidak didasari keikhlasan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini bahwa ingkarnya dia ini benar. Ternyata pengingkaran dia ini dilandasin oleh emosi dan semangat mengingkari kemungkaran tanpa ilmu. Enggak mau kemudian bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kenapa seperti ini pembagiannya Rasul? Tapi langsung memutuskan dan mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di depan beberapa sahabat, dengan menyatakan ini pembagian tidak adil. Akhirnya Rasulullah menyatakan, in lam a'dil ana faman ya'dil wa ana aminun man fis sama. Kalau ana saja sudah enggak bisa berbuat adil, siapa lagi yang bisa berbuat adil sementara saya ini adalah seorang kepercayaan zat yang berada di atas langit, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika orang ini pergi, Rasulullah gak diam. Orang ini pergi, kemudian Rasulullah menyatakan, innahu sayakhruju min dhi'dhi hadha unasun, sesungguhnya akan keluar dari keturunan orang ini nanti sekelompok orang, tahtiruna salatakum ma salatihim, wa siyamakum ma siyamihim, wa qira'atakum ma qira'atihim, yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum. Sesungguhnya kata Rasulullah akan keluar nanti dari keturunan orang ini di kemudian hari sekelompok orang yang kalian merasa minder ketika membandingkan sholatnya kalian dengan sholatnya mereka, yakni ahli sholat, membandingkan saumnya kalian dengan saumnya mereka, membandingkan bacaan Quran kalian dengan bacaan Quran mereka. Ahli baca Quran, ahli saum, ahli sholat. Kemudian dalam kesempatan lain Rasulullah menyatakan, hum kilabu ahlin nar, mereka adalah anjingnya orang-orang neraka atau ahli nar. Ini Rasul yang uswatun hasanah sampai berucap seperti ini dan menyebutkan bahaya serta kejelekan atau bid'ah dan pemikiran sesat orang ini dan keturunannya nanti. Dalam rangka apa? Mengingatkan umat dari bahaya. Loh, ini kan ghibah, tapi harus disebutkan. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang wanita. Ya Rasulullah, inna Aba Jahm, bukan Abu Jahl ya, Aba Jahmin, pakai mim. Wa Muawiyah khatabani. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Jahm, seorang sahabat namanya Abu Jahm, dan seorang sahabat yang lainnya namanya Muawiyah, melamarku. Wanita ini bertanya, kira-kira bagaimana nasihat engkau wahai Rasul? Wanita ini bertanya, kira-kira yang dibutuhkan oleh wanita ini keterangan apa? Keterangan yang bisa menjadikan dia menentukan dan memutuskan diterima ataukah tidak? Apa jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam? Amma Muawiyah fa sa'lukun la malalahu. Kalau Muawiyah bin Abi Sufyan ini sa'luk, yakni orang yang enggak punya harta, miskin. Jadi jangan anti mengira ya bahwa Muawiyah itu punya uang. Artinya orang yang mampu. Jangan kau kira seperti itu, dia orang fakir. Padahal Muawiyah mau melamar ini. Muawiyah suka enggak kira-kira disebutkan seperti ini? Pikirnya Muawiyah ini bisa batalkan lamaran anak ini. Nah, ini orang miskin kata Rasulullah, enggak punya uang ini. Amma Abu Jahm fakana la yadha'ul asa an atiqihi. Kalau Abu Jahm dulu enggak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya, artinya disebutkan oleh para ulama maksudnya dia ini orang yang suka memukul kepada istri, sedikit-sedikit keliru pukul. Dalam penjelasan yang lainnya dijelaskan bahwa Abu Jahm ini sering safar, sering pergi. Ya, dengan membawa tongkatnya itu. Sering pergi meninggalkan keluarga. Ya cari nafkah entah apa. Yang jelas anti siap-siap untuk ditinggal, pergi. Nah, bisa seminggu, bisa sebulan dan seterusnya. Nah, ini yang disebutkan, padahal dua sahabat ini pahlawan. Dua sahabat ini kalau ada medan tempur ya, yang dilakukan oleh para sahabat dan diperintahkan oleh Rasulullah, mereka berada di garis terdepan. Menemani Rasulullah berdakwah. Muawiyah salah satu penulis wahyu. Tidak semua itu yang disebutkan oleh Rasulullah, tidak kebaikan-kebaikannya. Oh, Muawiyah itu pemberani. Muawiyah itu gentle. Muawiyah itu begini. Enggak. Yang disebutkan oleh Rasulullah kekurangannya. Supaya wanita ini bisa menentukan. Nah, ini kondisi-kondisi di mana menyebutkan kekurangan saudara kita diperbolehkan ketika memang dibutuhkan. Ada seorang sesat, berakidah sesat, suka menyampaikan hadis palsu atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam akidahnya pun ada kegoncangan. Apa dibenarkan kita diam di tengah-tengah umat ketika umat mendengarkan pembicaraan dia. Ada pihak-pihak yang menyerukan umat untuk berjihad, padahal yang dia serukan itu bukan jihad. Tidak ubahnya hanya sebatas teror. Apa kita biarkan umat ini terpesona dengan seruan jihad? Tidak. Wajib bagi kita untuk berbicara. Wajib bagi kita untuk menjelaskan kepada umat tentang kebobrokan akidah tersebut. Orang tersebut sebutkan satu persatu. Siapa? Usama bin Laden. Seorang sarjana ekonomi, bukan ulama itu. Sarjana ekonomi. Anak orang kaya yang dididik di dalam kekayaan, kebetulan ingin ya sedikit ke arah agama. Akhirnya dia dididik, dipengaruhi orang-orang yang berpemikiran khawarij, yang gampang mengkafirkan kaum muslimin dan mengkafirkan pemerintah-pemerintah kaum muslimin dan menghalalkan darah mereka. Fotonya dipajang-pajang, dieluk-elukan oleh kaum muslimin sampai gak lepas kaos-kaos pun. Nah, truk-truk, ada truk gambarnya Usama bin Laden. Nah, para teroris yang membuat gambaran Islam ini semakin jelek. Lu kan mereka memerangi orang kafir yang dibunuh. Tidak semua orang kafir harus dibunuh. Ada waktunya, ada pembagiannya, ada klasifikasinya. Ini Islam, agama yang ilmiah, bukan agama emosi. Bukan setiap pemuda yang punya kekuatan mau bertindak, tidak. Apa kita harus diam yang seperti ini? Nah, kita wajib berbicara. Ketika kita diam, maka sangat membahayakan iman kita untuk kita tergelincir dan menjadi sebab tersebarnya kesesatan di tengah-tengah umat ini. Maka sudah dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dijelaskan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dan para ulama yang lainnya, kapan boleh disebutkan aib dan kekurangan seseorang, yaitu ketika kondisi dan keadaan sangat-sangat membutuhkannya. Wallahu ta'ala alam. Pembahasan ini pernah kita bahas, mudah-mudahan bisa kita ulang jika memang dibutuhkan. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya memohon maaf. Mudah-mudahan Allah selalu menambah kita ilmu yang bermanfaat yang mengantarkan kita kepada ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.